Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita segala kebaikan, segala kenikmatan. Maka segala puji hanya miliknya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita telah mengawali bab yang baru, bab yang ketujuh, yaitu bab al-yakin wa tawakkal. Setelah kita membaca mukaddimah, pengantar yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, kita akan masuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis yang sahih, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaitu." Maka aku telah melihat seorang nabi dan bersamanya apa? Ruhait. Ruhait itu tasghir dari apa? Ar-rahtu. Ar-rahtu itu apa? Al-jama'atu, sekelompok orang dari angka 3 sampai 9, kurang dari 10, itu dikatakan rahat. Ini ruhait, yaitu sekelompok kecil orang. Wan nabiyyu wa ma'ahur rajulu wa rajulan. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu wa rajulan. Dan nabi yang lain aku lihat apa? Bersamanya satu laki-laki atau bersamanya dua laki-laki. Bahkan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan seorang nabi yang tidak bersamanya seorang pun. Maka hadis ini yang sering kita dengar dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bahwa dakwah yang hak itu bukan tergantung kepada apa? Kuantitas pengikutnya, tapi bergantung kepada kualitas apa yang disampaikan. Karena dalam hadis ini ada nabi hanya bersama sekelompok orang kecil, tidak sampai 10 orang. Ada bersamanya 2, ada bersamanya 1. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah kemudian kita mengatakan para nabi ini gagal karena tidak berhasil apa? Mendakwai umatnya, tidak punya pengikut yang banyak? Jawabnya tentu, apa jawabnya? Gagal atau tidak? Tidak. Kenapa kita bisa mengatakan tidak gagal? Wong nyatanya tidak dapat pengikut. Biasanya kita mengukur kan begitu ya. Gagal dan tidak gagal itu dari lihat dari mana? Muridnya, pengikutnya. Jazakumullah khairan. Kenapa kita tidak mengatakan nabi ini sebagai nabi yang gagal? Kenapa sih? Kita tunggu jawabannya. Karena diperintahkan mengajak, bukan merubah. Itu ya, satu. Ya. Yang lain. Kenapa? Kenapa? Hidayah dengan Allah. Hampir sama. Kalau saya, ini ya, itu mungkin dikatakan gagal bisa. Karena saya mengklaim saya bisa ngajar. Merasa lulusan dari pondok atau dari perguruan ini. Kemudian apa? Mengklaim bisa mengajar. Maka kalau dikatakan gagal mungkin. Tapi seorang nabi, apakah ada nabi atau rasul yang mengklaim saya ini nabi? Ngaku-ngaku. Ada tidak? Kalau nabi palsu ada. Tapi mereka para nabi dan rasul yang sebenarnya, siapa yang menunjuk mereka? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah Allah akan menunjuk orang yang gagal? Mungkin tidak? Tidak. Karena mereka adalah orang-orang pilihan. Selain tadi yang disebutkan bahwa memang apa tugasnya para nabi dan rasul itu menyampaikan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Tapi yang lebih dekat dari semua itu apa? Bahwa mereka adalah pilihan Allah. Dan Allah tidak memilih yang gagal. Maka Allah tahu bahwa si nabi ini tidak akan mendapatkan pengikut. Nabi yang lain hanya dua pengikutnya, hanya satu pengikutnya. Hanya sekelompok kecil saja. Maka ini kita kembalikan kepada diri kita. Gagal dan tidak gagalnya kita dalam berdakwah bukan urusan banyak sedikitnya pengikut. Tapi apa yang kita sampaikan dalam dakwah kita. Setelah itu, sedikit dan banyak itu kembali kepada apa tadi? Kepada Allah. Karena yang membukakan hidayah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas kita adalah menyampaikan. Kemudian ceritanya berlanjut. Idrufi ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Sampai kemudian dinampakkan kepadaku satu apa? Sawad, kelompok orang yang banyak. Maka aku pun menganggap mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Maka sebagian pernah menyampaikan bahwa kenapa di Al-Quran itu cerita paling banyak kita dapati di dalamnya adalah cerita Bani Israel. Apa alasannya? Karena kaum yang paling mirip sifatnya dengan umat Nabi Muhammad SAW adalah Bani Israel. Maka kita diperintahkan untuk mengambil ibrah, pelajaran dari Bani Israel. Termasuk mereka umat yang hampir menyaingi apa? Banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Dalam segi jumlah juga. Maka Rasulullah mengira awalnya ini adalah umatnya. Karena begitu banyak jumlahnya. Dari mana beliau bisa tahu? Dari janji Allah yang lain, dalam berita-berita yang lain, bahwa keunggulan umat ini adalah apa? Banyak jumlahnya yang melebihi umat-umat yang lainnya. Setelah dikatakan tadi itu Nabi Musa dan kaumnya, lakinin dur ilal ufuki. Kemudian yang suara yang menerangkan bahwa tadi adalah Nabi Musa dan kaumnya mengatakan, akan tetapi lihatlah ke arah ufuk. Ada apa di arah ufuk? Fanadhartu faida sawadun azimun. Maka aku melihat di sana sekelompok orang yang sangat banyak. Faqila li undur ila al-ufuqi akhar. Lihat kepada apa? Ufuk yang lain. Fa idza sawadun azimun. Ternyata di sana juga ada sekelompok orang yang sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Inilah apa? Umatmu. Dan ini kabar gembira kepada kita, bahwa peluang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peluang yang sangat besar, yang sangat luas. Sehingga mari berusaha menjadi apa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'ada. Kemudian di umat Nabi SAW yang begitu banyak, ada sekelompok orang yang spesial. Siapa mereka? Bersama rombongan yang sangat banyak tadi, 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, apalagi diazab. Dan inilah yang seharusnya menjadi cita-cita setiap kita, sehingga kita punya yang namanya al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Dan itu yang ada kepada setiap muslim seharusnya. Bukan semangat yang penting mlebu surga. Ini apa? Himmah safilah. Himmah ecek-ecek. Maka ketika disebutkan adanya 70,000 orang yang apa? Tidak dihisab, tidak diazab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Ternyata kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan misteri siapa 70,000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Maka orang pun ramai membicarakan siapa atau itu yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Sebagian berpendapat, semoga mereka atau mungkin mereka adalah apa? Yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani beliau. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain, seandainya sifatnya adalah ini, gitu ya. Apa itu? Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Oh, mungkin mereka yang sejak lahir sudah dalam keadaan Islam. Lain saya akan katakan apa? Seandainya. Banyak di antara kita kan masuk. Ya itulah kadang kita kepedean. falam yusriku billahi syai'a. Karena mereka lahir dalam keadaan keluarga yang Islam, mereka tidak pernah berbuat kesyirikan sedikit pun. Wa dzarakaru asya'a. Kemudian yang lain menyebutkan lainnya, argumen-argumen. Ya semuanya apa? Kemungkinan. Karena ini perkara yang gaib pada awalnya. Dan perkara yang gaib hanya yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian para nabinya, para rasulnya yang diberikan berita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallam. Maka kemudian Rasulullah SAW pun kembali keluar ke tengah-tengah mereka. Faqala, kemudian beliau bertanya, "Mal ladzi taquduna fi?" Apa yang kalian bicarakan? Maka mereka pun mengatakan tentang topik pembicaraan tadi. Maka Rasulullah pun memberikan penjelasan. Apa sifatnya? Humul ladzina la yarqun. Mereka adalah yang tidak melakukan ruqyah. Wala yastarqun. Dan tidak pula meminta ruqyah atau meminta di ruqyah. Baik. Nah, ini menjadi iskal bagi sebagian, gitu ya. Mereka yang tidak melakukan ruqyah. Maka para ulama menerangkan dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada bahwa Rasulullah SAW pernah diruqyah dan pernah pula melakukan ruqyah. Pernah diruqyah oleh siapa? Jibril. Pernah melakukan ruqyah kepada siapa? Keluarganya. Kalau keluarganya ada yang sakit, apa yang beliau baca? Allahumma rabban nas adhibil bas. Allahumma anta syafi isfihi atau isfiha, la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqam. Atau dalam riwayat yang lain, apa doanya? Bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'zi. Dari setiap penyakit yang mengganggumu, menyakitimu. Allahu yashfik. Dan Allah yang menyembuhkan. Lalu apa yang dimaksudkan yang tidak meruqyah di sini? Yang tidak melakukan ruqyah yang dulu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Ruqyah dengan mantra-mantra yang mendatangkan bantuan jin atau setan. Sedangkan ruqyah dengan yang disyariatkan, entah dengan bacaan Al-Quran atau doa-doa yang disebutkan dalam hadis seperti yang kita baca ini, maka hukum asalnya apa? Mustahab. Disyariatkan, disunnahkan. Kemudian yang kedua adalah la yastarqun. Yang tidak minta diruqyah. Berarti apa hukumnya meminta ruqyah? Apa hukumnya? Mubah. Hukumnya mubah, boleh. Kenapa? Karena meminta ruqyah bagian dari at-tadawi wat-tasyafi, berobat dan mencari kesembuhan. Walaupun tidak memintanya lebih sempurna dalam masalah ketawakalan. Dan kenapa ini? Hadis ini mengawali apa? Bab tentang tawakal dan yakin. Poinnya dalam hadis ini adalah masalah ketawakalan. Tapi tentunya tawakal itu dikembalikan dengan kondisi penyakit. Kalau penyakit itu sampai mencegah seseorang, menghalangi seseorang melaksanakan kewajibannya, maka wajib bagi dia untuk apa? Berobat. Termasuk meminta apa? Ruqyah kalau diperlukan. Kemudian sifat yang lain, wala yatatayyarun. Mereka juga tidak melakukan apa? Tatayyur. Apa itu tatayyur? Beranggapan sial karena sesuatu. Sesuatu itu luas. Pada asalnya karena terbangnya burung. Jadi mereka dulu punya burung tertentu, kalau mereka punya hajat diterbangkan burung tadi. Kalau kemudian ke kanan berarti hajatnya dilanjutkan. Kalau mau bepergian, bepergian. Kalau mau menjual sesuatu akan dijual. Tapi kalau terbang ke kiri tidak jadi hajatnya. Kalau terbang lurus diulang lagi ya. Baik. Kalau tidak terbang banyak kemungkinan jadinya ya. Nah, kemudian ini berlaku kepada semua hal. Semua hal itu apa? Hewan. Waktu. Tempat. Termasuk apa? Hitung-hitungan. Itu termasuk dalam lingkup tatayyur. Mau nikah, dihitung dulu. Namanya siapa? Muhammad Taufik. M berapa? O berapa? C berapa? H berapa? Jumlah. Nikah dengan siapa? Ternyata enggak cocok ini jumlahnya. Atau dicarikan harinya yang pas. Maka semua ini bagian dari tatayyur. Yang mana itu perkara yang diharamkan. Baik, saya mencontohkan diri sendiri. Nanti saya mencontohkan yang jomblo dikira membuli. Kemudian sifat yang berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ditegaskan masalah semua ini tadi, intinya adalah pada apa? Mereka itu bertawakal kepada Rabbnya. Maka inti dari sifat 70 ribu orang ini apa? Orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lengkapnya ada bab sendiri tentang hadis ini, tentang permasalahan ini di kitab Tauhid. Jadi ya, tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka subhanallah, mendengar keterangan ini, berdirilah siapa? Faqama Ukkasyatu ibni Muhsin, atau dalam riwayat yang lain dibaca apa? Mihsan. Nah, di tempat saya di sini diharapkannya Muhsin. Maka setelah dia berdiri, dia mengatakan Allah an yas'alani minhum. Mintakanlah kepada Allah agar saya termasuk di antara 70 ribu orang tersebut. Nabi pun mengatakan anta minhum. Ukasyah dikatakan termasuk di antara mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada lagi yang berdiri. Faqala udullaha an yaj'alani minhum, minta yang sama. Doakan kepada Allah agar apa? Aku dijadikan di antara mereka. Apa jawab Nabi SAW? Sabaqaka bika biha Ukkasyah. Kamu sudah keduluan Ukkasyah. Bahasa sekarang ini jawaban apa? Politis. Jadi ya. Karena kalau nanti ini diiyakan kamu di antara mereka, semua akan ikut berdiri, gitu ya, antre nanti. Saya tolong juga didoakan. Artinya apa? Bukan beliau, bukan orang ini tidak akan masuk dari mereka, bukan. Tapi beliau mencegah sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan bagi beliau sendiri. Maka ini menjadi peringatan bagi kita. Kira-kira masih ada kuotanya enggak? Kalau kita mengingat ketika Rasulullah SAW haji wada, yang menemani beliau berapa? 100 ribu. 100 ribu kalau saya tidak salah, dikoreksi. 100 ribu. Berarti sudah lewat, itu di generasi sahabat saja. Belum tabiin. Belum totalnya sahabat berapa gitu ya. Itu yang menemani haji saja. Belum tabiin, belum tabiut tabiin, belum generasi kita, generasi keberapa? Ke-14 gitu ya, abad ke-14. Atau kalau abad ke-15. Kira-kira masih ada peluangnya enggak? Insyaallah. Tentunya insyaallah ini karena ada berita yang lain. Ada riwayat yang lain mengatakan apa? Bahwa setiap orang dari 70 ribu ini membawa 70 ribu yang lain. Berarti 70 ribu kali 70 ribu berapa? 4,9 M. Jadi kesempatannya terbuka lebar. Dengan syaratnya tapi, syaratnya apa tadi? Menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian memberikan faedah dalam hadis ini, di antara cara apa? Mengajar. Dan ketika saya mengatakan cara mengajar ini, enggak perlu pesimis antum. Ah, itu kan urusannya yang jadi guru. Nah, setiap kita ini kan guru, punya murid. Mana muridnya? Nah, itu buntut yang di rumah itu. Ingat, kewajibannya itu nanti kepada kita. Sekolah itu hanya membantu. Gitu ya. Kelak yang akan ditanya adalah kita masing-masing. Bapak-bapak ini sebagai apa? Kepala rumah tangganya. Dan ibu-ibu sebagai apa? Wakil presidennya, ratunya, menteri dalam negerinya. Semua punya tanggung jawab. Apalagi zaman ini. Gitu ya. Kita miris. Kalau antum sempat membaca berita, gitu ya. Kita lihat akhir-akhir ini. Na'udzubillah min dzalik. Beberapa tahun akhir ini dan sampai beberapa waktu terakhir ini, kita melihat kejahatan-kejahatan dan perilaku asusila. Itu pelakunya sekarang bukan lagi orang dewasa. Bukan lagi anak SMA. Siapa? Anak SD. Ini menjadi PR besar. Dan kelihatannya, masya Allah, para tokoh ini diam-diam saja lihat fenomena seperti ini. Hanya segelintir orang, seperti siapa itu, saudarinya Bu Neno Warisman itu, Bu Eli Risman, itu salah satu yang saya lihat penggiat dalam masalah apa seperti ini. Dia giat sekali mengkritisi media yang tidak memberikan edukasi yang positif. Dan kita jangan, kalau bahasa saya kadang kepada sebagian itu, kita jangan terjebak dalam angan-angan bahwa keadaan kita itu masih seperti dulu. Bahwa sebagian ikhwah mungkin di tahun-tahun 2000-an gitu ya, bisa menghindarkan keluarganya dari TV. Jadi, bahkan mungkin sampai sekarang bisa. Tapi siapa yang bisa menghindarkan anaknya dari HP? Dan kalau sudah pegang HP, salah satunya apa? YouTube. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian kita karena kewalahan, kerepotan kepada apa? Anak-anaknya. Ya, paling mudah adalah apa? Pegangi HP. Solusi jangka pendek. Jadi, dan kita lihat anak-anak itu kadang ngumpul bertiga, berlima, berkelompok begitu ya. Lihat HP bareng-bareng, kita gak tahu isinya apa. Entah video apa yang dilihat. Sehingga ini jelas akan berpengaruh kepada apa? Perilaku mereka. Ini keadaan yang perlu menjadi apa? Keprihatinan kita bersama. Dan sering diungkapkan apa? Fenomena yang seperti ini, fenomena gunung es. Bahwa yang diangkat di media, yang kita dengar, yang kita baca, itu hanya ujungnya. Yang tidak terlihat, itu lebih besar lagi. Bagaimana cara komunikasi anak-anak kita, gitu ya? Khususnya yang di luar sana. Kita kalau mendengar miris cara ngomong mereka satu dengan yang lain. Tapi kelihatannya banyak orang tua tidak peduli. Pokoknya anggere wis nyekolah ke anake wis seakan sudah lepas tanggung jawab. Ini. Atau sebagian kita merasa kalau sudah mondok ke sudah selesai. Maka kita punya tanggung jawab kepada anak-anak kita. Dan kita yang akan diminta tanggung jawab kelak. Dan seperti yang disampaikan Ustaz Firanda, mereka akan menuntut kita. Kalau kita tidak benar dalam apa mengarahkan ke mereka, kita akan dituntut oleh anak-anak kita. Maka salah satu yang di sini disebutkan faedahnya adalah apa? Kadang memberikan pertanyaan kepada anak didik. Anak kita atau yang punya murid itu diberi tugas agar anak-anak itu melakukan diskusi. Tapi tidak diskusi bebas. Kemudian masing-masing apa? Pendapatnya dirasa benar tidak. Setelah ada diskusi, kemudian diluruskan. Disimpulkan. Mana yang benar dan mana yang salah. Karena kadang hal ini digunakan oleh sebagian guru yang ingin apa? Menyesatkan muridnya. Aneh ya, guru ingin menyesatkan muridnya. Ada ternyata. Mereka guru-guru yang apa? Mengkampanyekan kesetaraan gender. Guru-guru yang mengkampanyekan semua agama sama. Guru-guru yang mengatakan jangan fanatik dalam beragama. Ini sebenarnya guru-guru yang tidak menginginkan kebaikan kepada muridnya. Hati-hati. Maka guru yang baik itu apa? Yang kemudian melontarkan satu masalah untuk didiskusikan, kemudian memberikan kesimpulan mana benar yang salah. Tapi sebagian guru kelihatannya apa? Tadi profesional, memberikan kesempatan, ayo diskusi. Kemudian masing-masing ya semua benar. Jadi, ini merusak yang seperti ini. Semua benar padahal mungkin ada pendapat yang salah. Maka itulah indahnya dan bagusnya Rasulullah SAW dalam apa? Memberikan pengajaran kepada umatnya. Kemudian faedah yang lain, apa yang dilakukan oleh Uqasa ibn Mihsan adalah menunjukkan yang pertama cita-cita atau semangat yang tinggi yang pada para sahabat. Yang ini sering kita ulangi bahwa ini yang menjadikan alasan kenapa kita diharuskan meneladani apa? Para sahabat. Karena merekalah umat yang terbaik, generasi terbaik yang punya cita-cita tertinggi, yaitu apa? Surga. Sehingga ketika mereka mendengar adanya orang-orang apa? Yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung. Coba kita, ini ya. Kita masih mikir-mikir dulu. Semangat kita untuk termasuk dari mereka, bagaimana? Atau mungkin terlalu tawadhu. Ah, enggak mungkin saya bagian dari mereka, sehingga enggak mikir untuk menjadi bagian mereka. Atau jangan-jangan karena semangat kita terhadap surga yang terlalu lemah. Kemudian faedah yang lain apa? Ini menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ketika Ukasah meminta agar didoakan oleh Rasulullah SAW, termasuk apa? Mereka. Ada pepatah, kata-kata hikmah mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Salah satunya adalah kesempatan hidup. Kan begitu. Maka ketika ada berita seperti ini, seharusnya kita apa? Bersemangat untuk menjadi bagian mereka. Dan sudah disifati sifatnya. Yang intinya adalah bagaimana menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, ungkapan tawakal tercermin dari doa Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah kana yaqul, dahulu kala beliau biasa membaca doa Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu. Nah, ini poinnya. Dan kepadamu kami atau aku bertawakal. Di sosok seorang nabi yang tentunya dia pilihannya Allah, selalu mendapatkan dukungannya Allah, itu pun perlu menyatakan tentang apa? Isi hatinya, bahwa dia telah berserah diri kepada Allah, telah beriman kepada Allah, dan telah apa? Bertawakal kepadanya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu aku mengadu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Antudhillani, jangan sampai engkau menyesatkanku. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau adalah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia akan mati. Maka subhanallah, ikrar yang seperti ini haruslah sering-sering kali kita baca agar menguatkan apa? Keimanan kita, ketawakalan kita. Karena ternyata hanya Allah saja yang hidup dan tidak akan mati. Sedangkan ketika kita bersandar, menggantungkan harapan kepada manusia apapun jin, mereka akan apa? Mati. Maka ini diantara doa yang perlu kita hafalkan. Ini dua hadis yang bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.